Mitra Bisnis Tokoh-tokoh Lintas Agama mengungkapkan kritik terbuka kepada pemerintah melalui wacana 18 kebohongan pemerintah yang mengundang reaksi dari berbagai kalangan, baik itu dari pemerintah maupun warga masyarakat, mulai dari level grassroots hingga ke tingkat elit politik hingga ekonomi. Untuk membahas konten kritik dari para tokoh lintas agama itu, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pemerintah dinilai berbohong dalam hal ketahanan pangan, seperti dalam hal padi supertoy dan program Blue Energy. Kalau ketahanan pangan, itu kegagalan strategi. Tapi kalau padi letoy sama Blue Energy itu jelas bohong. Siapa yang bohong? Itu orang-orangnya yang membohongi presiden juga, gitu lah. Nah, orang kayak Heru Lelono, bagaimana masih dipertahankan, gitu. Itu dia, orang-orang di sekitar SBY itu bukan menopang apa yang diwacanakan sebagai waham megalomania oleh SBY, hebat-hebat seperti itu, normatif, hebat, ya gitu. Tetapi, lebih pada orang-orang yang menengaruh keuntungan bukan aset bagi SBY, malah liability, dan itu dipertahankan. Heru Lelono, itu sudah jelas ngasih masukan mistik, terus di mana ada di seluruh dunia air jadi BBM gitu. Nah, cilakanya kok presiden percaya, kan gitu. Nah, jadi memang bohong, tapi presiden pun juga ikut dibohongi kalau menurut saya gitu. Tahu lagi dia dibohongin dan tetap dipakai. Ini nunggu dia dibohongi lagi kan gitu. Lantas apakah pernyataan soal presiden jadi sasaran teroris bisa dikatakan sebagai wujud kelemahan dari orang-orang di sekitar presiden juga, Pak Her? Iya, kenapa? Kalau dia pakai itu, iya kalau yang nyuruh presiden, kalau presidennya yang dikasih masukan, bapak ini dijadikan, saya kira yang staffnya itulah yang ngasih masukan, bapak ini dijadikan sasaran tembak. Oh, dia percaya, dia ngomong keluar, dia juga dibohongi. Ada yang menurut saya, sekarang pimpinan itu ngambil kebijakan manajer pemerintahan yang namanya presiden. Ngambil kebijakan, ngambil itu kan tergantung inputnya. Kalau garbage in, ya garbage out. Gitu. Kasih input sampah, ya keluarnya sampah lagi. Nggak bisa, Anda kasih sampah keluarnya emas. Gitu. Menurut saya, kesalahan SBY itu adalah orang-orang ini, sampah-sampah di sekelilingnya semua ini. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.